Pak Jayanto. Selamat sore. Halo. Silahkan Pak. Halo. Iya, silahkan Bapak. Sore. Iya. Sore. Iya, silahkan bagaimana komentar Anda Pak Jayanto? Ya, saya komentar gini Mbak. Baik mencari nafkah atau memberi nafkah kepada orang banyak itu suatu ibadah juga. Terima kasih itu aja Mbak. Ya, oke. Okay. Terima kasih Bapak Heri. Ya. Selamat sore, halo. Silahkan. Silahkan Pak Heri. Selamat sore. Iya. Ya, kalau itu kan kalau buka restoran kan Bu ada karyawannya. Karyawannya kan mungkin uangnya pas-pasan. Kalau itu restoran yang enggak buka karyawannya makan apa itu? Itu kalau yang bikin SK kira-kira lah. Okay. Ya begitu aja deh. Terima Baik, kasih. Terima kasih. Silahkan kembali. 6339160 untuk Anda mitra bisnis yang ingin ikut berbagi opini bersama kami. Kita masih menyoroti mengenai adanya SK pelarangan berjualan selama bulan Ramadan. Anda boleh bergabung di forum Businessman Opinion kali ini dengan menghubungi line telepon yang kami sediakan untuk Anda, 6339160. Bapak Hendra, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Hendra. Ya, saya rasa sih terlalu keras juga ya peraturan seperti itu. Sebaiknya ditinjau ulang lah. Kasihan buat para pedagang makanan. Iya. Soalnya semua bahan juga sedang pada naik. Mereka omsetnya dari mana? Iya kan? Itu aja deh, Mbak. Terima kasih, Bapak Pram. Selamat sore. Selamat sore. Silahkan, Pak Pram. Kalau menurut saya sih, Mak, kalau mau puasa, tergantung niatnya aja. Tidak ada tergantung jualan apa tidaknya. Terima kasih. Oke. Okay. Masih banyak kesempatan Anda, mitra bisnis, yang juga ingin menyampaikan pandangan Anda mengenai hal ini. Dalam Businessman Opinion, kami masih memberi kesempatan. Silahkan di line telepon 6339160. Pak FM, selamat sore. Selamat sore. Maaf dengan Bapak. Nasrun. Bapak? Nasrun. Oke, okay, silahkan Pak Nasrun. Karena saya punya benar. Berjualan itu kan bukan ditutup selama 24 jam kan. Kan ada waktunya. Setelah siang kan ada malam. Setelah malam kan ada siang. Kebetulan siangnya dikendalikan kan begitu. Setelah aja gitu. Oke. Okay. Itu aja Bapak, terima kasih Bu Tio. Ya itu gak benar tuh kalau kayak gitu ya. Kita pikir juga lah. Banyak sekarang orang cari makan juga susah. Masa sampai begitu ditutup. Udah gak bener lah itu gitu loh. Pikirkanlah yang karyawan kecil gitu. Jangan mikirkan ke atas mulu. Kini jangan lihat ke atas terus deh. Lihat karyawan kecilnya juga gitu loh. Itu aja saya kasih komentar. Okay. Ya. Terima kasih.